bergerak. Terburuk terpenjara dalam gua, di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Bertindak sesuka hati, loncat kesana kesini. Hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Dengan sehelai bulu dan rambut dari tubuhnya, dia merubah menerpa menerjang segala apa yang ada. Walau halangan rintangan semakin panjang membentang, tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Berkelana setiap hari demi mendapat kitab suci. Dengan dukungan dari gurunya temukan jati diri, semua akan dihadapi dengan gagah berani. Walau arah rintangan setiap saat datang untuk menguji. Keras hati tak pernah berhenti, bertindak sesuka hati. Keras hati menjadi pengawal mencari kitab suci. Keras hati liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Keras hati hanya hukuman yang dapat menghentikannya. Walau halangan, rintangan, membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Keras hati tak pernah berhenti, bertindak sesuka hati. Keras hati menjadi pengawal mencari kitab suci. Keras hati liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Keras hati hanya hukuman yang dapat menghentikannya. Walau halangan, rintangan, membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Hahaha. Come on, come on.